Tak gimana, tak gimana mana jadi wang. Terus jadi kan terus jadi wang terlalu jadi wang larat. Ibu tidak musyawarah. Jadi nggak jadi wang suke. Yora tidak musyawarah. Itu lagi. Niku kedati sadari niku. Mila. Lenten wong kok kita duwe rancangan sing dhuwur sukses. Mboten. Cita-citane kasil kabeh. Cita-cita saged hasil ngoten niku. Niku jane kok ngrobah takdir niku mboten. Cita-cita yang tinggi itu pada hakikatnya adalah masuk di dalam lingkaran takdir itu sendiri. Mula dawuhipun kitab Al-Hikam ini Syekh Ibnu Athaillah Sakandari dipundhawuhaken wonten ing hikmah ingkang kaping 3 inggih menika dawuh sawabutul himam la tukhriku aswaral aqdan. Sawabikul himami utawi pira-pira disike pira-pira himmah. Nanti sing ngangge makna model diwalik. Sawabikul imami utawi cita-cita yang cepat sampai pada tujuannya. Ikulah tuhriku ora bisa mbedah. Ora bisa njebol aswara akdari ing pira-pira batas-batase takdir. Nanti unen-unennya wong Jawa kridaning Pak Karti ora bisa mbedah utaning pasti. Ini kan ada sembunyi mana? Kridaning Pak Karti ini menungso ora bisa mbedah pasti ini Gusti. Ini ku kedah yakin lah, ini ku nyata. Tapi nyata. Ini kan gak ada rancangan cita-cita, itu kira-kira sing mboten geseh, mboten pinten persen. Dan betulnya enten cita-cita kok gak geser, mesti geser. Upama secara napa nggih jumlah mungkin keturutan, ning secara waktu mesti mboten pas. Upama sampean kepingin lan cita-citaku sesuk nggih mesti oleh duit 1 juta. Mungkin secara 1 jutane keturutan, tapi rancangan sampean tekane 1 juta jam 8 ngono kok iso mundur jam 9. Lan iki lho. Mboten saged. Mboten saged. Mergo napa? Menungsa niku gelem gak gelem, menungsa niku pangkate panggah kawula. Sing jeneng kawula panggah duduk bendara. Dan dia tidak punya hak untuk memberi keputusan. Delenge. Lah sing jenenge himmah niku pun namung pengangen-ngangen, cita-cita, pemusatan keinginan dan pemusatan pemikiran. Dan wonten ing sarah-sarah penjelasannya pun hikam sing mengenai bab himmah lan takdir menika. Wonten ingkang dawaken ngeten. Himmah niku enten diarani himmah sabiqah. Enten sing diarani himmah mutawasithah, enten sing diwastani himmah mutaakhirah. Sing umum niku himmah mutawasithah. Antarane jumlah energi cita-cita rancangan sing dirancang niku nggih sesuai lah kali rancangane niku ya senajan upama geser ora pate akeh niku diarani himmah mutawasithah sedengan imbang antarane ikhtiar karo hasil niku imbang enten sing himmah niku sing mutaakhirah. Jumlah metentenge pikiran karo rancangan penyediaan sing di napa cara program sing di gaya alokasi waktu ngoten kira-kira lek sakmene iki iso menempuh sakmene karo jenengan ngitung jam wah itu wis jam 11 jam 11 iki kok teko pasuruan jam 1 kepare ngoten niku cita-cita himmah lha kok jam siji ini putus saya teng kepanjen. Jadi ku jenenge mutaakhir. Maknane apa? Antarane cita-cita sing dikarepne kali kenyataan sing dialami niku mundure kathah. Niku jenenge himmah mutaakhir. Lho ngeten sing ihmah niku sing sabi kok. Anantarane angen-angen sing dicakne lan ikhtiar sing ditanjakne karo hasil sing ditampa. Niku sik amba, sik gedhe, sik cepet hasil sing ditampa niku. Dan niku namine ihmah sabi kok. Ngake kemerentek tok lho wis keturutan. Lha iku hebat to nggih. Nek wong moro nganu mbah, mbok sakit, mbah. Sakit napa? Oh, sakit untu. Untune ngisor napa dhuwur. Wis ning dhuwur, mbah. Iki kurang dina. Pun wonten seminggu. Wis mulya ngolak waras. Dia pake ketentak lho. Metu keng lanang waras. Iki jenenge himbah. Sabi kok. Blas ora tancaan ikhtiar usaha sapa lahir sebab sing wajar mboten metu tapi napa? Hasilipun pun ketampa. Napa ngeten iki jenenge piyambake ngowahi takdir mboten. Tetep niku klebu teng takdir. Sakjane sing mandi niku duduk dungane niku, sing mandi duduk japane. Sing sukses duduk ikhtiare. Sing hasil duduk usahane. Tapi sing terjadi niku takdiri Allah subhanahu. Takdir niku namung diarani sabab. Sabab itu tempat penampilane takdir. Sing diwingi pun dicuplik sithik nika nggih. Cuplik sithik. Jadi wong urip iki mung kaya wayang. Mboten ana perang Brontayuda. Wong Pandhawa merangi Kurawa, wah seluruh aktivitas di nganu, iku jane namung napa to, leh ngobah nedalan. Kita sing dipikirane dicontone Janaka kalih Buta Cakil niku to nggih. Ora Buta Cakil niku bisa adui Janaka kok iso glempang-glempang Buta Cakile sampai iso melebat teko gunung bareng ngoten niku. Sing nglebatno napa Janaka? Janaka namung mancep teng Gedebok kok. Terus tangane mek diketawekno ngoten tok karo dalange terus kalau dalange etok-etoke sing Buta Cakile dikeplekno. Jadi sing ngeplekno dudu Janaka. Kok sing ngeplekno niku dalange. Cuma penampilan tengkelir pewayangan niku ditampil seakan-akan sing sekti, sing hebat niku Janakane. Sami kalih kula jenengan nalika dadi dukun mandi, sing mandi duduk dukune. Pagah takdire. Dan dukun itu namung tempat penampilan enten penisbatan ngoten tok mawon. Iku. Mboten saged enek cita-citane wong kok iso bedol takdir mboten saged. Mila dalam hal tata kramane wong ibadah pengen usul dumateng Allah. Cita-cita itu tetap aja didadekne mesti. Saya tahun sekian harus selesai kuliah, tahun sekian harus sudah punya istri, tahun sekian harus sukses usaha saya, tahun sekian saya sudah punya rumah, tahun sekian punya mobil, tahun sekian walah kok kaya dadi Gusti Allah dhewe. Lagi ngoten. Mulane cita-cita itu boleh wis tak rancang cita-cita ki sak dhuwur-dhuwure, tapi tetap dhuwur dhewe kudu mbokae insyaallah. Lho mboten. Oleh lan aja dipestekno. Aja dipestekno. Mergo sebab akibat sing dipahami akal karo sebab akibat sing ditetepno takdir niku sing sering gesah. Mulai dari soal yang kecil sampai yang besar. Soal yang kecil dan yang besar. Contone wene ngeten, sapa sing sregep ngaji nahwu dia bakal pinter nahwu. Jadi gue lah rancangan akal gitu ge. Data sing ditemoni akal banyak sing sering ngoten iku. Terus akhirnya dia ngerancang lek ngono muridku iki ben iso nahwu kabeh itu tak ajari nahwu sakakeh. Nah ternyata takdir Allah mboten ngoten. Bocah sing dipaksa metenteng ngaji nahwu sorop niku tiba engko akhirnya orang pinter aku sorok. Tiba malah pinter tafsir loh. Dulu tu ni pun sakit. Teng pondok Tambak Beras Jombang ni, pulak mondo ya tengeri kok. Nanti saat ini saya mondok tengok kok. Mondok kebablasan gak mulai. Ini ku kata sing nalika isik mondok cita-citane niku nggih kepengin dadi ahli mantek balakoh tibake bangsa tibake dadi pegawe negeri mulang tengah liah negeri malah dadi guru matematika lho ngoten niku nggih kata iki ku malah aku piye ora seneng lho matematika lah kok saiki aku dadi guru matematika malah kanca kula sak kelas niku sing lucu kan ya mbek niku nanti kalau sekolah ini tuh turu, ngotot mau ngantuk aneh setengah mati. Ngotong. Tapi gue pinter ngerapai hati ini guru nih, ngotot ini gue pinter. Jadi ya rapat tak tiga ibu jelek. Yang ngotot ini gue tamat mualim minta mbak beras, ya mbak itu terus rabi. Bangsa ngotot kok daerah Bojonegoro, daerah Mburno. Ya tamat mualim ini gue loh. Mualim ini setingkat alia. Ya. Bener kok terus marah. Dia cita-cita gerget-gerget terus disok ini urung duwe sanawi tak degne sanawi ya oleh 3 tahun anu didekno aliyah degno aliyah sukses sampai iso ngedekne aliyah padahal duduk sarjana pendidikan ngoten lha kula takon lha kula mumlang piye lha yo mbahku dhewe gumun biyen niku pelajaran niku ora enek sing paham bungsu aku macak dadi kepala salawiyah ngono kuwi lek enek guru kosong pelajaran apa kuwi aku yo senerangno jadi PMP, IPS, nampak bina nak pelajaran PSPB, PSPB ni, apa ni bu? Apa? Perjuangan eh? Oh, PSPB pendidikan sejarah perjuangan bangsa ni bu jadi aku bina ngono-ngono ku gak paham, yo isah aku tu. Dan sih aku gumun eh, pas wayah kijah akhlak. Aku nak pas wayah itu bilang tahu kita gak paham. Aku pas ngerang wakil daklak, ya iso aku. Mereka aku kadung jadi kepala sekolah, dan anak guru bolos yang ngisi kudu aku loh. Ngerti ini aku sakit. Ini aku jenengnya takdir. Padahal metentengnya piyambayin, metenteng ini aku metentengnya namung. Kronono dipeksa karo bapaknya, dipeksa karo gurune, mbah turu, gak turu yang penting budal sekolah. Namun kata dok. Jadi aku ternyata kukul ini. Kukul takdir sing bidol. Kadang-kadang enten yang ni gue nek niku hubungannya kali soal kenyataan. Nek sing nun saya uang ahli toreko, uang sing belajar wiridan. Sosok pun silo, ular saja tu, motor tasbih. Cita-cita ni lah himpah ini gue pengen. Iya tak bisa nak aku lek wiridan ni song nges, nges. Iya dia mau nges kan teman gue. Wiridan ni sok, pokoknya sok sampai kelelep. Nggone wiridku semakin dipetentengno semakin gak iso. Lagi ngoten. Salat bare yo ngono, salat iku karepe sing khusuk. Musala mulu takbir di alon-alon sedakep sampai ngiwo. Wiridku ki pagah boten khusuk. Tapi tiba-tiba gadah himmah, punya cita-cita dan pemusatan pikiran ke sana, pengerahan pikiran dan pokoknya ikhtiar sapole niku namine himmah. Ternyata mboten dadi ndak bangsa nuwun sewu pas teng WC teng WC niku niku lak moro-moro zikir niku muni dhewe moro-moro kak kaya-kaya kebuka sembarang kalih niku zikir iso muni awake iso muni kabeh zikir Allah Allah Allah Allah nggih nikmat pas teng WC sing ora niat malah tadi sing paling dhuwur saja toh meteng polang luyur ning dindi lho niku niku jenenge himmah mboten iso bedah takdir. Nah, kula nate nangkrete ngoten niku dipun jawab ngeten. Dipun dawaken sakjane ora kok sing marai kowe mara zikirmu teko iso muni, atimu muni ngono kuwi dudu mergo lemu ning WC. Iku iki sakjane olehmu metenteng pas ning salat kowe gak iso kuwi lho. Pas kowe ndur sajadah wiridan metenteng ora iso ngono kuwi lho. Kuwi karo Gusti Allah disimpen terus diparingno pas kowe ning WC. Kok upama kowe gak tahu. Gak tahu metenteng ning ndur sajadah kira-kira ya ning WC gak iso muni. Maknane napa? Pancen takdir niku mboten kudu persis karo karep sampean. Niku mulane dalam hal niki tata kramane wong duwe himbah niku kudu tetep dipunggal ngeten dipunggel sing dhuwur dhewe niku kudu dionekne insya Allah. Lek sampean selalu muni ngoten insya Allah, insya Allah. Iku nggih. Mboten gampang stres. Tapi yo dibalik teng nika soal itimat malih nika, soal tajir, soal adab, soal macam-macam. Kok peh walau takdirnya wis diatur karo takdir, ora usah ikhtiar lho ampun ngoten. Himmah itu pasti ada, itu sudah manusiawi. Setiap orang punya himmah. Tapi aja pisan-pisan himmahmu niku cara wong Jepang ngarane nglamak. Aja pisan-pisan himmahmu ku nglamak sampai nyaingi karo irodahe Gusti Allah. Wong Jawa aja ndisi kersa. Niku penting, penting. Nek butuh ngoten mungkin jenengan tabrakan terus. Loh, kok sih kok gak tahu pas. Lah, Allah niku sing sering lek maringi niku nalika wong wis ora karep, niku nembe diparingi. Tapi nalika wong niku tesih karep malah gak diparingi. Niku sing sering ngoten. Niku salah satu bentuk sunnatullah, kebiasaane Allah maringi niku ngoten. Lah niku ya angel kok niku. Ndak ngono aku tak gak karep ae ngoten. Ya karep ngoten wong. Saman nek aku tak gak karep iku manane karep kok. Lagi ngoten. Di wong niku lek ampun mboten karep, iku biasanya kali Allah malah diparingi. Tapi lek tesih duwe karep mboten diparingi. Napa? Karena Allah welas dhateng jenengan. Ngoten. Lek sampai sampean karep langsung diparingi, karep langsung diparingi, karep langsung diparingi. Saman mengke terus dadi Gusti Allah. Ngoten. Lek sampean ku dadi Gusti Allah, tanggung jawab dadi Gusti Allah niku sampean gak mampu. Mungkin tabrakan karo kodrat esensi asli posisi ini panjenengan dadi kawula niku wau ilang. Wong Petruk kok dadi ratu. Dan Petruk itu ya dadi punakawan ae lho. Sing dadi ratu ya ben Janaka utawa Kuntadewa napa Duryudana napa sinten ngoten dadi ratu. Ngoten. Niku jenenge nglenggana ing urip. Nerima ing pandum. Ngerti tugasnya dadi menungsa. Ngerti dadi tugasnya dadi menungsa. Iku hubungannya sadane kali soal tajrid kali asbab kalau wau. Betul lagi. Soal sadane niki soal himmah niku hubungannya kali soal asbab kali tajrid. Senajan himmah sampean liwat tajrid niku. Aku tajrid niku mesti aku gelis muka syafah. Aku gelis oleh karomah. Mereka aku is orang ngurusi dunia beras. Aku jadi wong zuhud. Nah aku jadi wong zuhud. Sembarang kalir dicukupi Gusti Allah. Nek muni ini ngerti niku muncul ikan sampean dewi. Niku sakman langsung orang sadar. Jenengan niku selengke malik posisi. Allah jadi buruh sampean jadi juragan. Tapi ya wong. Agar karep keturutan. Agar karep keturutan. Terus maksudnya, pokoknya karepku kudu dituruti. Karepku kudu dituruti. Ini terus malah kudu, kudu, kudu. Itu ini yang sama paksa sih. Maksa uang. Dan apa uang ini bisa nuruti karep sampean? Yang sakit nuruti karep sampean sih. Ini namun Allah. Ya tapi yang sama mungkin terus ngelamak. Anggir dua rumah, keturutan. Dua rumah, keturutan. Malah kadang-kadang mbek sapa kok iki kedah keturutan Gusti. Lha terus pundi wong sing lara niku ponakan kula lho. Dukune kula niku lek mboten waras isin kula. Akhire niku mboten krasa meneng-meneng akhire Gusti Allah sama dadekne pelayan sampean sing merintah Gusti Allah. Niku jenenge suku adat. Jenenge sampean gak duwe unggah-ungguh, gak duwe tata krama wong kawula kok meksa benda benda. Dan ketiga pokoknya himmah nopo mawut tetap saman kudu ngelenggoko himmah yang ada pada otak saya ini pun sebenarnya adalah merupakan pantulan irodah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Soal irodah kuingko sing arep terjadi sing endi sing ora terjadi sing endi terserah Allah. Merga Allah niku gak ada wewenang yamhullahu mayasha wa yuthbit. Allah itu boleh dan memang bisa menghapus apa yang dikehendaki dan boleh menetapkan apa yang dikehendaki. Dan ini sakjane nuwun sewu. Mun kulino jane dialami awak dhewe niku mun kulino. Bahwa cita-cita setinggi apapun dan secepat apapun cita-cita itu terselenggara, itu bukan cita-citanya sebenarnya, tapi itu tetap masuk dalam lingkaran takdir. Berarti cita-cita itu tidak bisa menembus batas-batas takdir. Wis toh, lek pancen kowe ditakdir dadi kiai, ya bangga, posisimu sing paling bener ya kiai. Senajan kowe kepengin duwe cita-cita bisnis ya gak dadi. Ngoten. Dadi ini kowe pas nglakoni kiai getu, butuh mulang, mulang, enak bocah santri teko mbok ulang. Enak wong bodho mbok ulang, tuntang ngaji budal. Lah kok moro-moro karo Allah tengah-tengah mulang ngono kuwi delalah. Ora karepmu dhewe kok. Karepe kono takdire kono. Ora enak kenalan. Nganu iki. Iki kenten tiyang butuh tanah kuwadah iki. Jenengan mesti lak nggih ngaos teng mriku-mriku lak nggih ngertos enten informasi. Sinten sing badhe tumbas tanah kok, enten sing gadah sing badhe nyadi tanah. Oh enten teng Jombang niku. Enten tiyang dodol tanah niku 40 hektar nganti sakniki dereng payu. Kula nggih namung ngoten niku tok, nggih informasi ngoten tok. Moro-moro diparani dhewe. Terus kono transaksi, moro kula oleh dhuwit lho ngoten. Akhirnya orang sengaja moro-moro kiai ngerangkep jadi biro jasa maklar tanah ngoten lho. Tapi orang karepe dhewe ngoten. Ngoten niku mboten apa-apa. Wong ora ngrono kuwi ya. Saged langsal ngoten niku. Kalau umpamane jenengan pun wis tajrit nggih, maksude wis karo Gusti Allah usahane wis dipedhoti kabeh jenengan pun ngelenggono alhamdulillah aku tak tajrit. Lah kok moro-moro nek kok ngajak petung, delalah petunge judul. Ki yo barokah, moro oleh bati. Tapi yo enak-enak wiridan enak tamu. Nah dulu Mas iki, iya to sampean biyen lak tau tau ning pasar sepeda kono to. Iya nyapa. Sampeyan nak pengalaman naksir sepeda yo lek iki lho enek sepeda. Iki lek cara taksirnya sampean piro ngene iki? Iya, iki paling larang 5 juta iki. Ah 5 juta iki wis ngono. Sedulur gak mandol do pisan lak wis. Pokoke oleh 5 juta ngono. Lah delah nek wong moro. Iku kancaku butuh sepeda lho Mas. Anake purik gak gelem sekolah nek gak sepedaan. Kira sak itu. Lek butuh sepeda aku butuh sepeda lak piro? Wani piro 6. Ya wis iku enek iku lho. Jalur 6 apa tukunan 6 lho. Teko-teko ning omah niku lho. Sing moro niku sing butuh moro lek dhuwit sak juta. Saged mawon lek niku tak takdir. Jadi iman niku ampun dipaksa nembus takdir. Lek sampai dipaksa sing sengsara sampean dhewe. Wonten malih sing hubungan kali soal takdir kali ikhtiar himah niku wau. Wong sak langsung jane nggih panggah mulek mawon persoalane. Napa? Lah iya ora usah ikhtiar anggere takdir dadi ya dadi. Ikhtiar njlebut lek takdir gak dadi ya gak dadi. Kuwi ngono lah apa kangelan kandang barang. Nggih. Niku mesti benturane ngoten niku. Bolak-balik ngono ngaji ket nun sewu ket kula cilik ngaji tauhid anggere wis tok bab kodok kodar takdir ikhtiar niku mesti benturane ngoten niku. Kadang-kadang bolak-balik kok pada orang ngandel ae. Takdir iku mesti dadine. Rumah kuwi sifat manusiawi sing wajar anane. Tumandang kuwi kewajiban sing ditetepno pangerane. Lah wis genah ta? Sakjane pun genah. Tumandang niku perintah sing kudu dilakoni. Imah cita-cita niku sinyal irodah saka pangeran sing kudu ditampa. Nah, takdir sing dumadi sing terjadi niku keputusan akhir saka Allah sing kudu diyakini. Nggih penak. Demare terus sinyale niku dihubung nang ngeten. Ikhtiar, qadar niku dadi siji saling terkait. Nah niku sing marai konslet. Ngeten, ikhtiar niku perintah. Takdir niku

menungso pantes oleh hadiah swarga niku nalika pertarungan perlawanan kali iblis niku. Mulane sampean gak perlu geting karo iblis, tapi sampean sadar oleh iblis ku musuh. Tuwa sampean geting nyatane gandeng terus. Malah sampean lek perlu ngegulno bali iblis ngegul sampean dhewe lho kalah terus. Mulane perintah tengkoran mboten enten kok perintah getingo karo setan. Ketingo karo mboten enten teng Quran mriki. Quran niku lek dawuh wala tattabi'u khutuwati syaitan. Aja melu jangkae iblis, jangkae setan. Manane apa cara wong bal-balan lek kowe nyaduk bal kuwi aja niru nyaduke setan mergo sak nyaduke setan kuwi mesti bale arep lebu golmu. Mboten lho nek kowe niru-niru ngono ya gal golek jenenge bunuh diri. Niku, berarti jenengan apun geting tapi aja melu langkahe ngoten lho maknane. Tuwa sampean geting dulu-dulu setan kurang ajar. Alah nyatane kowe lek nyaduk niru kono kok. Apa muni-muni kurang ajar barang iku musuhmu ben ketok lek kowe engko mulya. Ya. Penggodaan men penggodok niku men kalih nggih. Nomor 1 menungsa digeret kalih hidayah Allah teng Shiratal Mustaqim. Nomor 2 menungsa duwe musuh jenenge iblis. Akhirnya untuk masuk Shiratal Mustaqim niku alat, tapi senajan alat lek gelem berjuang sing tenan iso gol arang kading ngene diarani juara. Sak jam gol ping 3 ngono wis juara mergo musuhe gak ngegulno blas. Lah timbang sing sak jam ngegulno swidak ning gak ana musuh niku wau. Lha kan iki sing juara malah sing niku wau sing citik niku wau. Sak liyane niku ternyata iblis niku nggih duwe kanca sing kena di partner. Sing niku balane menungso sakjane, tapi sok-sok niku kolusi kali iblis. Napa nafsu niku wau? Di nomor 3 nggih. Nomor 3 nafsu. Nafsu niku napa nafsu niku kalih Allah sakjane niku sangune uripe menungso. Ben napa? Ben menungso niku terus munggah. Mergo bahane menungso niku kenging lemah, lemah niku asor. Nek dikeki power sing jenenge nafsu, menungso punya daya peningkatan. Pengen ningkat derajate, munggah sak dhuure, sak dhuure, sak dhuure. Pengen meningkat ben napa? Perjalanan menuju Shiratal Mustaqim balik teng Allah yang Maha Mulya niku lho. Niku saged lancar. Mergo lek wong mboten dikeki nafsu, mboten iso budal ibadah. Kepengin oleh swarga, pengen ketok Allah, niku mboten iso. Sakjane ngoten asline niku. Nanging krana enten iblis, nafsu niku sak dibisiki karo iblis. Wong meningkat mesti sanu lho. Bolak-balik jadi kawula, jadi kawula. Lah kapan bagianmu? Dadi Gusti Allah sisan ngono lho. Mboten. Aja gelem manut perintah Allah. Manusia kan harus bebas, masa urip sepisan gak bebas. Bebas ngono lho, ora usah macam-macam syariat ternorno Allah. Balik sik apa ngono. Akhire napa? Menungsa sing ngeten iki niku ingin meningkat, meningkat, meningkat, tapi karo iblis volume digedhekne kebablasan. Volume nafsu yang mestinya untuk mencari kemuliaan itu untuk menuju Allah, akhirnya kalau iblis diigono srit ngoten tak. Akhirnya orang terima pengin menuju teng Allah ning kepengin jejeri posisi ketuhanane Allah. Jenenge dadi tauhid. Dadi apa? Tauhid. Contone Fir'aun. Ana rabbukumul a'la. Aku pangeran paling top. Ini pengiran apa lagi top lagi lucu. Niku berkawak bahasa-bahasa nafsu. Pengen yang lebih, pengen yang lebih. Neng karo iblis bablas nih. Kongkong nyaingi Gusti Allah. Sak jane maknane apik aja. Lajeng sing nomor sekawan. Manusa niku kali Allah nggih disangoni sing jenenge syahwat. Napa? Syahwat. Iku jane sangu keng Allah. Syahwat iku napa ta? Keinginan makan dan keinginan berhubungan seks. Soal panganan sing hubungane mbek weteng karo soal seks sing hubungane karo ngisor weteng. Niku sajane kersane Allah gak enten hikmah. Napa hikmahe? Satu, soal makanan adalah untuk kelangsungan hidup fisik manusia itu sendiri. Soal seks adalah untuk kelangsungan jenis makhluk yang namanya manusia. Jadi wong niku lek gak hubungan seks orang jima blas mone sak donya niku kuwek sing lanang wis gak lanang gak wedok-wedokan sing jare wong wedok wis gak lanang-lanangan kok itu berlangsung begitu terus sampai satu abad menungso entek mulane diparingi kekuatan sing jenenge syahwat jima kali syahwat makan itu untuk kelangsungan hidup manusia itu sendiri tapi karo iblis niku seringkali volumenya dibablas loh. Nyatane sahabat niku enak to nggih. Mangan niku enak. Urusan mbek wong wedok niku nggih enak. Lah akhire terus dadi mbang kowe golek swarga kesuwek. Ya iki dadekno swarga lah wis. Lah akhire volume dikedhekno. Mangan sembarang kali ora peduli mbuh iku kae wong halal apa ora garo sing penting mangan enak. Soal wedokan ya ngono. Wong bojo barang jek ngesir bojone wong liya. Ora perlu jajal-jajal ngono jajan ning kono ning kono ning kono. Aku tak jajal sing India. Aku tak jajal sing dudu India jare kabare sing kok Tiongkok kuwi ana sing kringete wangi. Walah lah. Halah jenenge wong wedok iki jane anggere padha bolonge padha ae lho. Tak jane ngoten gak jane. Lek soal sahwat lho nggih. Cuma niku kare iblis wae dihias-hias, diiming-iming supaya volume sahwat itu membesar sampai orang lalu membunuh itu lupa kepada siratal mustaqim sing sakjane tugas awal fitrah ini. Mudan. Jane asal mulane niku kangge hikmah kelangsungane urip. Tapi suwe-suwe karo iblis volume dibablas nih supaya ora dadi hikmah tapi dadi alat untuk melanggar aturane Allah Subhanahu wa taala. Nomor pinten niku? Sekawan nggih. Mau kula aturke 6 orang loro. Nah. Kadang-kadang iblis niku nggih mun rada kaki. Untuk kayak gila enak uang ditui digudung nganggo nafsu dia wis kadung lokro alah wong kaya aku yang banyak anak wong gembel ora iso aku jadi wong mulya jadi wong top kan iki wis digudung soal kedudukan pun mboten kena lho nggih biyane malah jadi wong gembel ini ora iso utawa ditui soal syahwat ngono ya turu-turu syahwat alah syahwat wis percuma wong gak iso nuruti syahwat gak iso kenyataane kabeh iku butuh duit lho Mas. Lah muni ngoten niku iblis langsung kesempatan. Yo yo bener utuh duit. Mulane ngene ya, lek kowe pengen mulya, lan lek kowe kepengin iso nuruti syahwat sak puas-puase, ya kudu golek duit sing akeh. Mulane wis ora usah ngareken ibadah, golek duit ae sing penting. Nah, padahal sing jenenge duit, rezeki, dunya niku kali Allah Taala pun dipetong lan diitung niku kangge alat perjalanan kehidupane manungsa, kangge ngelangsung niku kekhalifahane wau. Manungsa butuh nuruti syahwat mangan, kali Allah dibekai rezekine panganan. Manungsa butuh syahwat wedoan, jodoh kali Allah diparingi jodoh sing diatur. Manungsa diparingi kedudukan butuh kedudukan kali Allah dikai kedudukan dikai takwa akramakum niku sakjane oleh nggon kabeh tapi kali iblis ngono kula manut kabeh wis ngene wis saiki digodho soal rezeki ya diomong lek rezeki kuwi kudu diuber kok lek gak diuber gak kasil duit kudu digoleh sakakeh lek gak duit gak iso duwe pangkat lek gak duit gak iso ngrasakno nikmat akhire uang niku langsung nyingkur Gusti Allah srek kabeh nyembah duit. Pokoke ndi-ndi sing kono enak duit ya iku sedinot. Winterorite lek gak duwe duit gah manut aku. Masih mung tamat SD kok duitnya akeh iso dadi konglomerat. Lah nek insinyur lho diperintah cah tamat SD gelem. Begitu ta? Lah dhek wis napa? MBA. MBA lho. Dikon dadi manajer perusahaan. Lah sing duwe perusahaan iku SDI gak tamat itu kok gelem. Mergo apa nih? Mergo kadung berpaling sing diuber duwite. Harga diri soal ilmu dhewe pinter gak tau dipikir. Lagi ngoten. Niki lho terus berpaling apa mulai terus soal ibadah wis ora kanggo. Wong sing pun niate golek duit karena ingin mencapai sukses semu niku mesti dadi wong cetil. Dadi wong cetil mesti niku. Upama hasil sukses disambang cetil mesti alat kenapa dunyane bandane arep tinggu alat berfoya-foya ngelalek no Gusti Allah. Ya ngeten. Sakire enek wong niku sing digodha liwat nafsu ya gak kena, digodha liwat apa? Syahwat ya ora kena, digodha liwat soal dunia ya ora gak kena. Mergo apa? Kira-kira makome jane makom tajrid wae jane. Ngeten. Jadi sing kowe ku kanu to, dadi yo wong sing mulya halah wong sekolah ora tamat to. Iki ngono gula wong wedok sing ayu anu ala sapa gelem karo aku. Nek ngono wis nyambut gawe ben oleh duit. Ala ya ka terus-terusan ngono ngoten. Ya ngono mendem wae lho ngoten. Napa? Tuntutan jasad. Menungsa niku kali Allah Taala nomor 6 diparingi sing jenenge jasad untuk wadah ekspresi seluruh aktivitas kehidupan. Lah jasad niku duwe tuntutan dhewe, napa? Jaluk larang. Jasad itu dipeksa gak kena. Jasad tak gigi nurutin nafsu kesel. Gak ngantil sama jajar. Ngubruk pangkat tidur. Lak moro-moro loro. Kesel. Dia nuruti uang wedok terus. Ngomoro-moro lak kesel. Dia jawabnya aku butuh leren. Nah pemalai kalau digun nuruti surat al-mustaqim. Tajud, ibadah, ngaji sampai jam itu. Sampai jam setengah rolas. Alah kesel jaluk leren. Gila gak? Ikut tuntutan fisik dan itu manusiawi. Tapi oleh iblis aja ming fisik sing nuntut segedakan tok iku kadang-kadang wong sing ijek manut karo Gusti Allah iblis gak rido lah piye disengkano ae. Supaya fisik itu kesele napa? Dipercepat. Napa? Percepatan menuju kepada tanah. Dengan cara apa? Mendem. Napa? Memisahkan antara kekuatan fisik kali kekuatan kejiwaan dipisah lewat mendem. Mendem kok kurang nemen, yes, ekstasi. Kurang nemen, sabu-sabu. Sedoyo niku sakjane napa? Ingin memisahkan ruwete nafsu, ruwete syahwat, ruwete bisnis. Niku akhirnya terus napa? Kalau iblis itu idealan nek ngono kowe mendem. Nek mendem kan iso pisah kabeh, problem bisa hilang. Tapi ternyata itu adalah proses pembunuhan diri sendiri secara pelan-pelan. Ini banyak yang iblis waktu itu caranya. Dan terus tumbuh dari soal tadi. Dan terus buang ini udah 10. Jadi Pak Isan yang menang karo iblis. Gitu. Arab Siratal Mustaqim dicegat iblis. Arab gunanya nafsu yang bener jadi tohut. Arab gunanya syahwat yang bener. Ini ku wau. Kebablasan, seneng wedoan, seneng panganan. Akhirnya serakah sak macem-macemnya. Arep gunane bondo sing sakjane masyarakat akhirah malah dinggo cita-cita sing nglalekno Gusti Allah. Duwe awak sedo lanu pengen leren malah kongkon mendem. Dene ku ben menang karo iblis ku alate napa? Nggih. Sakjane namung sepele mayar tapi nggih kata sing angel. Napa? Zikir. Napa? Zikir. Ati kalbu fitrah sing kali Allah Ta'ala mau dipanggil kengen sowan sebo niku power kekuatan sing paling ampuh zikir. Mergo apa? Lek zikir ati niku dadi Allah Allah Allah Allah Allah wonten teng ati niku dadi niku mengke metu setrume. Setrume zikir ati niku lek nemplek teng jalur sing diliwati iblis, iblis sing ngalih. Surat al-Mustaqim sing asale dicegati iblis niku kok sampean liwati nganggo zikir iblis sing ngale. Mboten wani. Lha kok nek setrum zikir sing tengah sampean Allah Allah Allah Allah niku kok neplek teng nafsu. Nafsune dadi nafsu mutmainah. Nafsune dadi nafsu sing tunduk manut teng perintah Allah. Lek zikir ati sampean Allah Allah Allah Allah kok nyenggol syahwat. Syahwat ini jadi syahwat mukarramah. Syahwat yang dimulyakna. Mergono apa ternyata syahwat itu untuk penyelenggaraan ibadah. Gila, ibadah ya. Jadi syahwat yang jadi zinatul hayat. Syahwat yang berbalik menjadi perhiasan hidup. Mangan enak. Ngombe seger. Duwe bojo nyenengno. Sing iso jadi kurratul uyun. Ngantengno hati. Mergono apa? Leh. ngumpuli bojo leh mergauli bojo niku dibarengi karo zikir. Akhirnya nyawang bojo niku ora bosen. Tapi to lek nyawange nganggo nyawang syahwat alah gampang bosen. Mlebu metu ning kamar bolak-balik bojo sitok iki ae ngaten. Lan ngoten. Tapi lek atine zikir mboten ngoten. Ternyata istriku adalah partner ibadah yang tepat untuk sebuah sujud kepada Allah. Jadi akhirnya dulu orang itu aku indah. Masa dia merengut. Mana? Ya panjang aku kudu merengut. Mana lho bu? Ben aku kalau-kalau ngerti merengutmu. Dan aku main mesem. Aku khawatir kayak sarafmu yang kena. Niku, jadi. Nek uang niku hati dan zikir. Terus niku nopo-nopo. Betul gampang tegang. Termasuk nanti kau ngadepi takdir sing reno-reno, niku mboten gampang brontak. Mulane pasti perenguti bojo ngoten nggih gampang lah nyelesaine, maksudnya nggih minimal nyelesaine atine dhewe gampang. Mergo kadang-kadang ngeten, Pak, gawe Kanjeng Nabi, dosa kuwi sing dibusek nganggo istighfar gak kena. Dibusek nganggo haji gak kena, dibusek nganggo dosa apa nganggo poso gak kena. Dosa niku dibusuk nganggo lah zakat mboten kena. Panggah nemplek mawon cara labete teng ati niku. Lah. Dawuh Kanjeng Nabi ana dosa kuwi sing ilmu kowe rida. Ya ngoten. Ya mulane lek ngeten iki mengke ibu-ibu dikandani, "Bu, sampean merengut terus, Bu, ben dosane bapak-bapak ilang lho." Kesempatan mengke ibu-ibu. Jadi nek saged ngono-ngono matur kabeh enak mawon. Upama pas bojone merengut ngoten ya, alhamdulillah diperengeti bojo, maknane bojoku iki tibake welas karo aku, aku diwangi umbah-umbah dosaku dhewe. Mulane aku tak sayang karo ibu, ngoten ta nggih? Mboten kok malah sing bojone mbetutu mbesengut. Sing lanang teko kok kantor ngamuk, nutup lawang jeger, terus dicandak gulune. Dadi wong wedok aja sawiyah-wiyah. Karepmu piye aku rabine jek iso lho. Walah. Iku ora terusane masalah niku malah dodro, piye to? Ora dodro, mergo napa atine ora ndang lemes kanggo zikir, ora ndang lenggono soal takdir. Mergo pengaosan sing sampun kan terus diterangne. Sedaya takdir niku sakjane numbuhne perintah sing positif. Kemen kok ditakdir bojo sampean merengut iku maknane sampean dikongkon sabar. Sabar niku lho sing kudu sampean lakone. Lah nek sampean sabar dosane sampean resik. Dadi meneng-meneng bojo niku mboten mung ngumbah-umbah klambi sampean sing kotor, kala-kala ya ngewangi umbah-umbah ati sampean sing kotor. Dadi dongakno mawon ya Allah Gusti, bojo kula merengut. Niki mugi-mugi dadoske sebabe resik ati kula, mula saking menika nek bojo kula niki kladuk wani kalih kula, nyebab niku kula mboten rida. Bajur jenengan nggih mboten rida, kula kok mesakne to Gusti, timbang bojo kula kualat, bojo kula ngapura. Terus pujian, Allahumma sholli wa sallim ala ning jero kamar ngereng ngoten bojone merengut ta. Muga bojone kula merengut, Pak, sampean jejeri jejeg. Lha ngoten kuwi ampune kacapuan wah, gelar kloso mawon teng isor anjam kali pujian ngoten. Mugi-mugi merengute bojo kula saged dados sababipun resike ati kula. Lha ngaten sampean pujian ngene kula. Lha iso-iso ae lha ngene ngaten wis guyu ta nggih. Niku mergo lha ngaten iku lak atine gak kulino zikir. Salah angel, Pak, saestu. Angel. Wong kadang-kadang itu persoalan malah kriwian dadi grojokan. Ngerti istilah kriwan dadi grojokan. Jane persoalane sepele dadi sepolo. Niku kula nate maca kedadosan teng Bojonegoro. Wonten wong niku ming perkara jindat-undat bojone niku lho sampai akhire maratuane mati. Niku lagi ming perkara nafsune gegeden niku to. Sepele karo bojone dhewe ngene lho Mas. Bakung kuwi aja kesusu didol. Dinteni sik ben menawa engko mundhak. Jare sing lanang ora-ora didol saiki ae. Dintenono engko susu malah anjrot-anjrot-anjrot lek gudange tutup malah murah regane. Wis dang didol saiki ngono-ngono lek dang mubet digobetan liya. Kalau betul dia apa paling-paling kau sampai gusir siran. Sing wedok jeplos muni ngoten iki. Ngamuk sing lanang. Dadi wong wedok dicangkem aja angger jeplake ngoten. Lah sing wedok ge ngamuk kentek. Samane kula Mas, masalah gak kelingan. Saman rene iku kowe katok-katok tok sing digowo ngoten. Kowe lah diundak tuh malah ngamuk ngangkat kursi. Lah jerit-jerit sing wedok lah kerane kok jerit-jerit moro tuane moro. Arep nulungi. Wis akhire wis kalap. Dadi moro tuh aja kurang aja. Urusane anak kok ora sampe melu-melu. Apa melu-melu untuk dua lah. Ya gerak-gerak karo kursi melayu para tuane niku pas ngarep lawang kepleset gedang. Pas geblak niku napa sirahe sing ngene iki kenging lingire lawang niku dadi sabab ya pecahe. Dilagi mayar to wong arep nglakoni dosa niku dibelek liwat nafsu niku guwelis. Mulane sing penting wong niku belajar tata krama, takdir apa ae ndang ditampa, nglenggono diterima, terus bar niku zikir. Lek wis zikir, pikiran jernih, insyaallah Allah padhe-padhe paring carane ngambil hikmah saking kedadosan sing ketoke mboten nyenengne niku. Intine pokoke wong niku belajar nglenggono ngoten tok mawon. Baik mulai kenging sing kudu iktimat. Iktimat niku Niko bisa jane nglenggono. Iktimat ngamal iku gak enek gunane sing penting Allah ngoten. Tajrid nggih ngoten. Tajrid asbab itu jane ora enek apa-apane sing penting Allah. Lah saniki soal napa himmah kalih takdir niku nggih sakjane sing penting Allah. Mulane sing penting ya belajar zikir nang Allah Allah Allah Allah Allah teng jero ati. Aja kok bareng ngaji terus digendeng kabeh ning pasar Allah Allah Allah kabeh ning dalan Allah mungkin lah repot nggih teng jero ati nggih nglenggono niku. Insyaallah lek sakit ngeten kita sedaya sakit nampi rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita tutup kan ing donga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka anhu wa sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah fi ni'amihi wa yutafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa sabbitna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-khayra kullahu wa na'udzubika min asy-syarri kullihi ya man bi yadihi al-khayru kulluh. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.